بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جادا أو مازحا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولا. هذه الترجمة فيها من كمال هذه الشريعة في حفظ العباد والإبعاد بهم عن نزغ الشيطان ألا يشير أحد على أخيه بسلاح كسكين أو بندقية أو نحوها، سواء كان مازحا أو جادا، لأن الشيطان يحضر ويكون سببا في وقوع المحظور ووقوع الجريمة. وكذلك النهي عن تعاطي السيف مسلولا أو السكين في طرفها الحاد، لأن هذا قد يترتب عليه شيء من الأذى للأخ المسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال أبو القاسم رضي الله صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. قوله صلى الله عليه وسلم حتى ينزع ضبط، قوله صلى الله عليه وسلم ينزع ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي، وبالغين المعجمة مع فتحها، ومعناهما متقارب، ومعناه بالمهملة يرمي، وبالمعجمة أيضا يرمي ويفسد، وأصل النزع الطعن والفساد. وهذا الحديث فيه النهي عن أن يشير لأخيه أو إلى أخيه بسلاح من سكين أو سيف أو بندقية أو خنجر أو غير ذلك. قال: لأنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، أي يدفعه على طعن أخيه أو ضرب أخيه أو إطلاق النار على أخيه، فيقع في حفرة من النار، لأنه قتل نفسا معصومة. والشريعة جاءت بحفظ الدماء وحقنها ومنع كل ما يفضي إلى ذلك، سواء بقتل أو بما هو دونه من جرح وإيلام ونحو ذلك. وأورد رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. والنهي عن تعاطيه مسلولا، يعني المراد بتعاطي أن يعطي الأخ أخاه السيف وهو مسلول، قد يصيب أخاه، قد يجرح يده أو يلحق به شيء من الأذى، فنهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك لما يخشى أن يترتب عليه من أذية وضرر بالأخ المسلم. وهذا كله من كمال هذه الشريعة وعظم شأنها وما اشتملت عليه من حفظ للحقوق وحفظ للأموال والأنفس والأعراض. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Fadlatul Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengucapkan hamdalah, kemudian bersalawat kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau berkata, Al-Musannif yakni al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, bab tentang larangan mengacungkan senjata atau semacamnya kepada sesama muslim, baik serius maupun bergurau, dan larangan menerima pedang dalam keadaan terhunus. Judul ini di dalamnya adalah tentang kesempurnaan dari syariat kita, di mana syariat kita menjaga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri mereka dari syaitan. Dalam judul ini disebutkan tentang larangan mengacungkan senjata seperti pisau atau pistol atau sejenisnya, baik dalam keadaan jadan atau mazihan, baik serius ataupun dalam keadaan bergurau, karena syaitan itu hadir. Syaitan itu hadir. Bisa saja syaitan itu mendorong seseorang yang memegang pisau tersebut atau pistol tersebut untuk melakukan perbuatan jarima, melakukan perbuatan dosa dan kriminal. Ya. Dan dalam judul ini, dalam bab ini disebutkan tentang larangan menerima pedang dalam keadaan terhunus. Hadis yang pertama dalam bab ini adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Rasul, janganlah seseorang di antara kalian mengacungkan senjata kepada saudaranya karena dia tidak tahu, boleh jadi syaitan melepaskan senjata itu dari tangannya sehingga membuat dia terjerumus ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih. Di dalam riwayat Imam Muslim, dia berkata bahwa Abu Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah Rasulullah SAW, ya, beliau bersabda, barang siapa yang mengacungkan besi kepada saudaranya, maka sesungguhnya malaikat melaknatinya sampai dia menurunkan benda itu, walaupun dia saudara seayah seibu. Kalimat atau kata yanzi'a ditulis dengan huruf ain, dan huruf zai berharokat kasrah, atau dengan huruf ain dan huruf zai berharokat fathah, yang arti kedua kata itu berdekatan, artinya berdekatan. Arti kata yanzi'a dalam hadis tersebut dengan memakai huruf ain artinya adalah melempar, sedangkan arti yanzaghu dengan huruf ain adalah melempar atau merusak. Ini makna asli makna dari kata an-naz'u adalah menikam. An-naz' artinya at-ta'n wal fasad, artinya menikam dan merusak. Hadis ini di dalamnya terdapat larangan, ya, larangan dari seseorang di antara kita untuk mengacungkan senjata, apakah itu pisau atau itu pistol dan yang lainnya, mengacungkan senjata kepada saudaranya, ya, karena bisa jadi syaitan, ya, bisa jadi syaitan melepaskan senjata itu dari tangannya, kemudian dengannya dia terjerumus dalam api neraka dengan sebab dia membunuh nafsan ma'sumah, dengan sebab dia membunuh jiwa yang dipelihara, yang haram dibunuh, yakni jiwa muslim, yakni saudaranya. Jadi dalam hadis ini larangan dari membunuh atau menyakiti saudaranya, ya, dan larangan mengisyaratkan dengan senjata kepada saudaranya. Kemudian dalam hadis berikutnya dari Jabir radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuta'ata as-sayf maslula. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menerima pedang dalam keadaan terhunus. Ya. Yang dimaksud dengan yuta'ata artinya ta'ati, ya. Maksudnya adalah menerima pedang tersebut dalam keadaan terhunus. Kenapa dilarang? Karena bisa jadi dengan sebab itu, ya, bisa menyakiti saudaranya, bisa juga membunuhnya, bisa mencelakakan saudaranya, yakni menyakiti saudaranya yang muslim. Dan ini merupakan pertanda tentang kesempurnaan dari syariat kita, syariat Islam, dalam rangka menjaga hak-hak manusia, ya, dalam rangka menjaga jiwa, harta, dan menjaga al-a'rad, menjaga harga diri. Naam, ya Syekh. Qala al-musannif rahimahu Allah ta'ala, babun كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة. قال عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصرة حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. في هذه الترجمة وما ساقه من تحتها من حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه فيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان لمن تلزمه الصلاة، أما من كان له عذر، أما من كان له عذر كان يكون قد أحدث وخرج ليتوضأ فلا حرج عليه، أما هكذا الخروج مع الأذان ففيه كما قال أبو هريرة رضي الله عنه هذه المعصية للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الأذان إعلام للناس في خارج المسجد لأن يأتوا إلى الصلاة وأن يقدموا إلى بيت الله لأداء الصلاة، فكيف يكون الحال أنه إذا أذن خرج الشخص من المسجد؟ الأذان إعلام للناس ليدخلوا المسجد، فكيف يليق بالمسلم أنه إذا سمع الأذان خرج من المسجد؟ فهذا اتيان بنقيض مقصود الأذان، ولهذا جاء النهي عنه وعد معصية للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما من كان معذورا كان يكون خرج ليتطهر فهذا لا حرج عليه. Kemudian beliau berkata, Al-Musannif Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, bab tentang makruhnya keluar dari masjid setelah azan sampai dia mengerjakan solat fardu kecuali karena uzur. Dalam bab ini dikeluarkan hadis dari Abi Sya'tha, dia berkata, kami duduk bersama Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau, di dalam masjid. Kami duduk bersama Abu Hurairah radhiyallahu an dalam masjid. Fa'adzana al-mu'adzin, lalu mu'adzin menyerukan azan. Setelah itu seorang laki-laki berdiri dari masjid itu dan berjalan. Abu Hurairah memperhatikannya sampai orang itu keluar dari masjid. Abu Hurairah pun berkata, orang itu benar-benar telah mendurhakai Abul Qasim. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dalam bab ini yang di bawahnya ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, di dalamnya ada hukum tentang dimakruhkannya keluarnya seseorang dari masjid setelah azan. Ya, setelah azan bagi orang yang wajib mengerjakan solat di situ di masjid. Ya. Adapun orang yang keluar dari masjid karena ada sebab, karena ada uzur, seperti contohnya dia berhadas, ya, dia berhadas dan dia keluar dari masjid untuk wudu, ya, maka tidak masuk ke dalam kategori di sini. Adapun selain hal itu, kalau sudah dikumandangkan azan, kemudian dia atau seseorang keluar dari masjid, maka hal ini tidak dibenarkan, ya. Dan ini merupakan maksiat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau sudah dikumandangkan azan, hendaknya manusia, yakni kaum muslimin, mendatangi masjid untuk sholat, ya. Bagaimana halnya dengan orang yang ada di masjid ketika sudah dikumandangkan azan, kemudian dia keluar, ya, ketika mendengar azan? Dan tentunya ini bertentangan dengan dari maksud diadakannya azan. Sekali lagi, adapun orang yang uzur, yakni punya sebab, punya uzur, ya, dia keluar untuk berwudu tadi sebagaimana contohnya, maka ini tidak mengapa. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala, babun كراهة رد الريحان لغير عذر. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. رواه البخاري. هذه الترجمة في النهي عن رد الريحان لغير عذر. العذر كأن يكون معه مرض فيؤذيه الريحان، مثل بعض الناس قد يكون معه حساسية أو تحسس من بعض الروائح فتؤذيه، فله أن يرد ذلك. أما إذا لم يكن عنده عذر فليقبل تحفة أخيه، فإن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام خفيف المحمل طيب الرائحة. وفي هذا أن من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام قبول الطيب وعدم رده، وهذا من كمال خلقه وجميل تعامله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Kemudian beliau berkata, Al-Imam Nawawi berkata tentang bab makruh menolak pemberian raihan, yakni wangi-wangian tanpa adanya alasan. Beliau menurunkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ditawari raihan, ditawari wangi-wangian, fala yaruddahu, maka janganlah menolaknya. Sesungguhnya raihan itu ringan dibawa dan harum baunya. Kemudian beliau pun menurunkan hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu athib, bahwa Rasulullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak pemberian wangi-wangian. Bab ini menjelaskan tentang makruhnya menolak pemberian wangi-wangian, raihan, minyak wangi, ya, kecuali kalau ada alasan, ada uzur. Seperti contohnya adalah marad, ya. Seperti contohnya sakit, yang mana kalau misalkan dia menerima wangi-wangian itu, dia tersakiti, ya, artinya tersakiti dengan wangi-wangian tersebut. Karena sebagian manusia dia punya hassasiyah, yakni sangat sensitif. Sebagian manusia sangat sensitif dengan wangi-wangian karena disebabkan karena sakit, ya. Maka falahu, boleh bagi dia menolak pemberian tersebut, ya. Adapun kalau tidak ada uzur, maka tidak boleh, artinya hendaknya dia menerimanya. Karena sebagaimana perkataan Rasulullah SAW tentang raihan, fa'innahu khafiful mahmil tayyibur rih, sesungguhnya raihan itu ringan di bawah dan harum baunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menolak minyak wangi, ya. Tidak pernah menolak minyak wangi. Ini menunjukkan tentang akhlak dari Rasulullah SAW, ya, tentang keindahan akhlak beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala babun karahatul madh fil wajh liman khifa alaihi mafsada min i'jab wa nahwihi wa jawazuhu liman umina dhalika fi haqqihi. والمدح هو الثناء على الشخص بذكر المحاسن والأوصاف الجميلة، فهذا إن كان الشخص يخشى عليه الوقوع في المفسدة من الغرور والإعجاب بالنفس والكبر ونحو ذلك، فإنه لا يجوز لأن في مضرة عليه. وإذا أمن ذلك لما يعرف عنه من صلاح حاله وحسن استقامته، فإنه لا بأس بمدحه بما فيه لمصلحة تقتضي ذلك وفائدة تترتب على ذلك، لا لمجرد المدح والإطراء. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، متفق عليه. والإطراء المبالغة في المدح، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن الإطراء وهو المبالغة في المدح لما يترتب على ذلك من هلكة الإنسان، والهلكة تكون بالغرور والعجب و نحو ذلك. ولهذا قال قطعتم ظهر الرجل. ثم أورد حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا، إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحد، ولا يزكى على الله أحد، متفق عليه. وهذا فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح سواء كان الممدوح حاضرا أو غائبا، وأن ذلك فيه قطع للعنق بالإهلاك للممدوح، لأن المدح ذبح للإنسان، ذبح له بغير سكين، أي إهلاك له ومضرة له، يفضي به إلى الغرور والإعجاب بالنفس. وإذا كان المقام لابد من مدح وذكر لبعض المحاسن فليكن بهذه الطريقة، أن يقول المادح أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. ثم أورد حديث همام بن الحارث عن مقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه فعمد المقداد فجث على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان ما شانك؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. رواه مسلم هذه الأحاديث في النهي، وجاء في الإباحة أحاديث كثيرة صحيحة. وهذا الحديث فيه أيضا أن يحذر من المداحين والمبالغين في المدح والإطراء لما يترتب على مدحهم من مضرة ومفسدة وغرور وإعجاب بالنفس من الممدوح المطرى. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. قال الإمام النووي رحمه الله معلقا وطريق الجمع بين الأحاديث، أي الأحاديث التي فيها النهي عن المدح والأحاديث التي فيها الإباحة، أن يقال إن كان الممدوح عنده كمال إيمان ويقين ورياضة نفس ومعرفة تامة بحيث لا يفتتن أو لا يفتتن ولا يغتر بذلك ولا تلعب به نفسه، فليس بحرام ولا مكروه. وأيضا يقيد هذا إذا كان في المدح مصلحة شرعية، أما إذا كان هكذا لمجرد مدح فليس له ذلك. وإن خيف عليه شيء من هذه الأمور كره مدحه في وجه كراهة شديدة. قال: وعلى هذه التفاصيل تنزل الأحاديث المختلفة في ذلك، ومما جاء في الإباحة قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: أرجو أن يكون منهم، أي من الذين يدعون من جميع أبواب الجنة لدخولها. وفي الحديث الآخر: لست منهم، أي لست من الذين يسبلون أزورهم خيلا. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. والأحاديث في الإباحة كثيرة، وقد ذكرت جملة من أطرافها في كتابي الأذكار. Kemudian beliau berkata, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, bab tentang makruhnya memberikan pujian kepada orang yang dikhawatirkan akan menjadi lupa diri, namun boleh memberikan pujian kepada orang yang layak menerimanya dan tidak dikhawatirkan mendapatkan dampak buruk darinya. Al-madah, pujian, ya, adalah memuji seseorang dengan menyebutkan sifat-sifatnya yang bagus, sifat-sifatnya yang baik. Ini dikhawatirkan akan terjatuh kepada mafsadat. Di antara mafsadatnya atau kerusakannya adalah dia akan takjub dengan dirinya sendiri atau akan menimbulkan kesombongan pada dirinya. Adapun jika terasa aman pada orang tersebut, ya, apabila kita melihat seseorang dia kelihatannya adalah orang yang bisa dipuji, ya, karena kesolehannya dan aman dari kekhawatiran yang tadi disebut, maka fala ba's, tidak mengapa hal tersebut kalau ada maslahatnya dan kalau ada faedahnya. Hadis yang pertama yang diturunkan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah hadis dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an. Beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mendengar seseorang memuji laki-laki, bahkan berlebih-lebihan di dalam memujinya. Maka dari itu beliau berkata, ahlaktum au qata'tum dhahra ar-rajul, muttafaqun alaih, yang artinya kamu telah mencelakakan atau kamu telah mematahkan punggung orang itu, muttafaqun alaih. Al-itra artinya adalah berlebih-lebihan dalam memuji. Nabi yang mulia alaihi wasallam melarang dari itra, dari memuji dengan secara berlebih-lebihan, karena hal itu menimbulkan kehancuran dan kebinasaan orang yang dipuji tersebut, karena akan menyebabkan dia akan timbul pada dirinya kesombongan, timbul pada dirinya kebanggaan dengan dirinya sendiri, dan ini merupakan kebinasaan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qata'tum dhahra ar-rajul, kalian telah mematahkan punggung orang tersebut. Hadis berikutnya yang diturunkan oleh Imam An-Nawawi adalah hadis dari Abi Bakrah radhiyallahu an, bahwa ada seseorang, yakni seorang laki-laki, pernah disebut-sebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada seorang laki-laki yang memujinya dengan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Waihak, celaka kamu. Qata'ta 'unuqa sahibik." Kata Rasul, "Kamu telah memenggal leher sahabatmu." Beliau mengucapkannya miraran, berkali-kali. Ya. Kemudian Rasul berkata, jika seseorang di antara kalian terpaksa harus memuji, maka katakanlah, aku kira dia begini dan begitu. Apabila dia memang demikian, maka Allah yang akan memperhitungkannya. Tidak ada seorang pun yang dipastikan suci memenuhi ketentuan Allah. Di dalam hadis ini ada hukum tentang larangan dari memuji seseorang, baik dia berada di hadapan kita atau ghaib atau tidak di hadapan kita. Karena dengan alasan Nabi SAW berkata bahwa orang tersebut berarti telah memenggal leher dari saudaranya, artinya telah membinasakan saudaranya yang dipuji tersebut, artinya menyembelih lehernya, ya dzabah, tapi dzabah bi ghairi sikin, menyembelihnya dengan tanpa pisau tentunya, ya. Karena apa? Karena akan membinasakan dia, dia akan menjadi orang yang ujub dengan dirinya atau sombong dan seterusnya. Tetapi jika seseorang di antara kita terpaksa harus memuji karena maqamnya menuntutnya untuk memujinya, maka hendaknya dia berkata ahsibuhu kada ya wa kada, ya, dengan mengatakan saya menyangka seperti ini dan seperti itu, ya. Dan wala yuzakka 'alallahi ahad, dan tidak ada seorang pun yang dipastikan suci memenuhi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya yang diturunkan oleh beliau di sini adalah hadis dari Hammam bin al-Harith, hadis dari Hammam bin al-Harith dari Miqdad radhiyallahu an, bahwa seseorang pernah memuji Utsman radhiyallahu an. Al-Miqdad pun mendatanginya lalu duduk bertumpu pada kedua lutut, kemudian dia melempar kerikil ke muka orang itu. Utsman berkata kepadanya, mengapa engkau melakukannya? Al-Miqdad menjawab, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu melihat orang-orang yang suka memuji, maka taburkanlah pasir ke wajah mereka. Ya, dalam hadis yang lain dijelaskan tentang adanya kebolehan tentang memuji orang, ya. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan tentang thariq al-jama', tentang bagaimana menggabungkan tentang pemahaman hadis-hadis itu, ya. Jadi memadukan dua hadis yang seakan-akan bertentangan, ya, hadis-hadis sekitar pujian, ada yang menunjukkan larangan, ada pula hadis yang menunjukkan tentang pembolehan. Di jama', ya, oleh Al-Imam An-Nawawi, di antaranya beliau berkata, kalau yang dipuji adalah orang yang imannya, yang keyakinannya sempurna, jiwanya telah terlatih, memiliki ma'rifat tentang ilmu agama yang la yaftatin, yang tidak mudah terfitnah dan tidak terpedaya oleh pujian tersebut, serta tidak mudah dimainkan oleh hatinya, maka pujian tersebut tidaklah haram dan tidak pula makruh kalau yang dipujinya memiliki sifat seperti ini. Ya, kalau yang dipujinya memiliki sifat seperti ini. Tapi kalau sekiranya orang yang dipuji itu dikhawatirkan termakan oleh perkara-perkara tersebut, maka sangat makruh memuji orang tersebut, ya, memuji orang tersebut, ya. Dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang pembolehan itu di antaranya adalah hadis atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, ya. Ketika Rasul berkata, aku harap engkau termasuk salah seorang dari mereka, di antara mereka, ya. Ini pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Ini penegasan dari penjelasan hadis tersebut, ya. Kemudian juga seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, anta lasta minhum, kamu bukan salah seorang di antara mereka, orang yang sombong, ya. Ini pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ya. Juga tentang perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, tidaklah syaitan melihatmu melewati suatu jalan yang luas melainkan dia akan melewati jalan yang lain selain jalan yang kamu tempuh. Ya, ini adalah tentang jamak, penggabungan antara hadis yang melarang pujian dan hadis yang membolehkan pujian. Dan beliau berkata, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menyebutkan bahwa ini telah beliau bahas dalam kitabnya Al-Adhkar, bisa dirujuk di situ. Nah. Wa as'alullah al-karim an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair wa an yamunna 'alaina bil 'ilm an-nafi' wal 'amal as-salih innahu tabaraka wa ta'ala سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Kemudian beliau menutup majlis ini dengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mendengar doa, dan Allah adalah ahlur raja dan hasbuna da'wahu hasbuna wa ni'ma al-wakil. Nah. Jazakallahu khair, kami sampaikan kepada Fadilat Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala dan Ustaz Kurnaidi hafizahullah ta'ala yang telah menerjemahkan kajian kita, dan masih ada beberapa waktu yang tersisa kami akan angkat untuk soal atau pertanyaan yang masuk melalui pertanyaan pesan singkat dari pendengar kita Bapak Abdullah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya fadilat ya syekh. Pertanyaan terkait di luar tema, terkait dengan puasa, apakah hukumnya seseorang wanita yang ingin beriktikaf? Mohon penjelasannya, dan apakah ada syarat-syarat tertentu? Jazakallahu khair. Ya fadilat ya syekh, yaqul as-sa'il an hukmi sawmil mar'ati allati turidu an ta'takif fil masjid fil ashr al-awakhir, ma hukmu i'tikaf al mar'a fil masjid wa hal hunaka shurut li i'tikaf al mar'ati fil masjid? Barakallahu fikum. Al mar'a yajuz laha an ta'takif fi al masjid, ولكن بإذن وليها أو زوجها إن كانت متزوجة، وأيضا أن يؤمن الفتنة، يعني يكون المكان الذي تعتكف فيه المسجد وضعه آمن ولا يخشى على المرأة المضرة فيه، فإذا أمن المضرة أو الفتنة وأذن ولي الأمر الوالد أو أذن الزوج فإنه لا حرج أن تعتكف المرأة في المسجد. Para pendengar yang Allah muliakan, ada pertanyaan tentang hukum i'tikafnya seorang wanita di masjid dan tentang syarat-syaratnya. Fadlatul Syekh menjawab bahwa al-mar'ah, bahwa seorang wanita boleh baginya untuk beriktikaf di masjid dengan syarat ada izin dari walinya, yakni orang tuanya, atau izin dari zaujnya, dari suaminya apabila wanita tersebut sudah memiliki suami. Dan syarat yang lain adalah hendaknya aman dari fitnah. Aman dari fitnah maksudnya adalah tempat atau masjid yang wanita tersebut beriktikaf di dalamnya keadaannya memungkinkan dan aman untuknya untuk beriktikaf di sana, yakni tidak dikhawatirkan atas wanita tersebut, ya, dan tidak ada kemudaratan, yakni aman dari fitnah dan mudarat yang akan mengganggunya. Dan tentunya sekali lagi harus ada izin dari walid, dari orang tuanya, ya, atau dari zaud, dari suaminya apabila dia punya suami. Maka kalau ada syarat-syarat ini fa innahu la haraj, maka tidak mengapa. Nah, Jazakallah khairan fadilatul syekh. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan bab larangan memberikan pujian kepada orang yang dikhawatirkan menjadi lupa diri. Bagaimana apabila seorang ayah atau ibu yang memberikan pujian kepada anak-anaknya yang berbeda tingkat pujiannya dalam rangka memberikan motivasi atau dorongan beribadah, dan apabila di antara mereka ada yang cemburu, apakah ini termasuk ke dalam larangan tersebut? Jazakallah khair. Ya fadlat syekh, yaqul السائل يعني إذا كان الوالد مثل أب أو الأم لهما أولاد كثيرون ومختلفون طبعا والأب يمدح الأولاد ليس على نفس طريقة وإنما المدح متفاوت يعني يمكن يمدح الكبير بمدح أكثر أو مدح غير أخوه ليس بنفس الطريقة ثم للحث على العبادة هل هذا جائز ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث أنه قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وأيضا جاء عنه أن قال ألست تريد أن يكونوا في البر سواء فلا يميز أحد الأبناء بعطية ولا أيضا يميزه بالمدح والثناء لأن إن ميزه عن إخوانه بذلك وخصه بذلك أوغر صدور إخوانه عليه وترتب على ذلك وجود العداوة والحسد بين الإخوان وأثر ذلك على الحياة الأسرية تأثيرا ليس بالهين ولهذا ينبغي أن يسوي الأب بين الأبناء في التعامل وفي العطية وفي الثناء عليهم والتشجيع لهم فهذا الذي تتحقق به المصلحة وتزول المفسدة بإذن الله. جزاكم الله خيرا. Para pendengar yang Allah muliakan, ada pertanyaan. Yani apabila ada seorang ayah atau ibu memiliki banyak anak, kemudian memuji anak-anaknya dengan pujian yang berbeda-beda, apakah ini diperbolehkan? Fadlatul Syekh Abdul Razak Hafizullah Ta'ala menjawab dengan perkataannya bahwa Nabi SAW pernah bersabda, ittaqullaha wa'dilu baina awladikum. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuatlah adil di antara anak-anak kalian. Yani berlakulah adil di antara anak-anak kalian. Dan juga larangan dari berbuat tidak adilan. Dan dari sini kata beliau, ya, tidak boleh ya, bagi seseorang yang memiliki anak ya, membeli pemberian kepada mereka dengan pemberian yang berbeda, yang tidak adil. Begitu juga pujian sana ya. Kalau memberi pujian dibeda-bedakan, ini akan menimbulkan adanya al-adawah, adanya permusuhan, kemudian adanya hasad ya, dan akan memperkeruh kehidupan rumah tangga, hayat usariyah, yakni memperkeruh kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, hendaknya seorang bapak menyamakan pujian di antara anak-anak anak-anaknya. Nah. Jazakallahu khair ya fadilatul syekh wa hadza sual akhir wa narji' min fadilatika ma al-khitam. Fi khitami hadha al-liqa as-sallallahu al-karim rabb al-arsh al-azim أن يوفقنا أجمعين لكل خير وخاصة معاشر المستمعين الكرام أننا نستقبل العشر الأخيرة من رمضان وهي ليالي عظيمة مباركة فيها ليلة هي خير من ألف شهر فأوصي إخواني المستمعين أن يجتهدوا في اغتنام خير وبركة هذه الليالي القادمة وفق الله الجميع لكل خير وأصلح الله لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما إنه سميع قريب مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata dalam penutupan dari pertemuan kita sekarang ini, maka saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb al-Arsyil Azim, Rabb al-Arsyil Azim, agar memberikan taufik kepada kita kepada seluruh kebaikan, dan apalagi kepada para pendengar yang mulia, ya, apalagi kita sekarang ini akan memasuki hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan di dalamnya ada malam-malam yang agung dan malam-malam yang diberkahi. Saya wasiatkan untuk para pendengar semua dan kita semua untuk bersungguh-sungguh, ya, beristihad, untuk bersungguh-sungguh untuk menggunakan malam-malam ini, mengambil kesempatan malam-malam ini untuk kebaikan, ya. Dan dia pun berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita semua, kepada seluruh jalan kebaikan, dan memberikan hidayah kepada kita ke jalan yang lurus. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amalan kita semua. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.